إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا اتقوا الله حق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد للمتقين الفوز في الدنيا والآخرة إن للمتقين مفازا عباد الله marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan merupakan sebab keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibad Allah, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan dan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mereka bersegera di dalam melakukannya. Bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam melakukan amal saleh, al-musara'atu ilal khairat, merupakan salah satu di antara sifat-sifat terpuji yang sepantasnya seorang muslim berakhlak, berperangai dengannya, bersegera di dalam melakukan amal saleh dan tidak menunda-nundanya. Berapa banyak manusia yang terluputkan dari banyak kebaikan disebabkan karena mereka malas, disebabkan karena mereka menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih afdal, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jal dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat badannya, kuat fisiknya, mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat beramal saleh, bersegera mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah Azza wa Jal maupun terkait dengan hak-hak hamba-hambanya. Khair wa habu ila Allah, lebih afdal, lebih utama, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal dari mukmin yang lemah. Lemah semangatnya di dalam beramal, senantiasa menunda-nunda amalan. Wa fi kullin khair, dan semuanya memiliki kebaikan selama dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla bil iman as-sahih al-matlub selama dia beriman dengan iman yang benar, maka masih memiliki kebaikan. Yang tidak memiliki kebaikan adalah orang-orang kafir. Ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Hal-hal yang bermanfaat secara umum fi umuri dunya wa umuri akhirah. Apakah itu terkait dengan manfaat yang kembali kepada urusan duniawi kita, ataukah manfaat yang kembali kepada urusan akhirat kita? Semangat di dalam melakukannya. Jangan merasa lemah. Jangan bermalas-malasan. Jangan menunda-nunda. Ihrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Namun ingat, di dalam melakukan amal saleh, di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, jangan sekali-kali terperdaya dengan kemampuan yang kita miliki. Ista'in billah. Isti'anah wa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Ibadah Allah. Oleh karena itu seseorang semestinya semangat dan bersegera menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama dhukira lahu al-khair badara ila fi'lih. Setiap kali dia mendengar tentang kebaikan, maka dia segera mengamalkannya. Disebutkan tentang keutamaan sedekah, keutamaan salat, keutamaan puasa, haji dan seterusnya. Dia bersegera melakukannya. Disebutkan tentang keutamaan birrul walidain, keutamaan al-ihsan ila al-jiran, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga. Segera dia melakukannya. Ini sifat seorang muslim, ibadah Allah, yang hendaknya kita semua berperangai dengannya. Jangan sebaliknya, senantiasa malas dan menunda beramal. Seperti apa yang biasa kita dengar dari sebagian mereka, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min awamin nas, dari kalangan orang-orang awam, mengatakan saya akan sholat kalau sudah berumur tua, saya akan masuk masjid kalau sudah berumur tua. Ataukah sebagian talabatul ilm yang berusia muda menunda-nunda untuk memperbanyak mengamalkan an-nawafil, mencukupkan diri dengan al-wajibat. Fahada dha'fun ibadallah. Ini termasuk ad-dha'f, kelemahan dari seseorang. Naam. Barakallahu fikum. Hendaknya kita semangat di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bersegera melakukannya. Di antara ayat yang memerintahkan bersegera melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang memerintahkan untuk berlomba-lomba di dalam melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman-Nya, fastabiqul khairat aynama takunu ya'tibukumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa fi ayatin ukhra qala subhanahu, fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Di mana saja kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kalian semua. Allah subhanahu wa ta'ala qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. kepada Allah kalian semua akan dikumpulkan. Kemudian Allah Azza wa Jal akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Ibadah Allah, perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sekalian untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan seseorang yang mengikuti sebuah perlombaan, maka dia akan berusaha menjadi orang yang pertama melakukannya. Dia akan berusaha menjadi orang yang terdepan di dalam perlombaan itu. Dia akan berusaha menjadi orang yang terdepan memasuki garis finish. Demikianlah gambarannya ibadullah, berlomba-lomba. Berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Seseorang bersemangat. Dia yang terdepan. Dia yang pertama kali melakukannya. Contoh kecil yang biasa dijadikan perumpamaan oleh para ulama ibadallah. Al-musabaqatu ila shaffil awal. Berlomba-lomba mengisi baris yang pertama, saf yang pertama dalam solat jamaah. Sebagian mereka, dan ini banyak kita lihat di kalangan awamun nas, saf yang pertama mereka berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengisinya. Dipersilakan, silakan. Fahadza jahlul ibadallah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala yang Allah janjikan di dalam mengumandangkan azan, dan pahala yang Allah janjikan mengisi saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus diundi, maka mereka akan melakukan undian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, khair shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang pertama, baris yang pertama, dan saf yang paling jelek adalah saf yang terakhir, baris yang terakhir. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ra'a aqwaman yata'akharun. Nabi alaihi salatu wasalam pernah melihat beberapa orang duduk di belakang, di masjid bagian belakang, dan mereka tidak bersegera maju ke depan. Nabi mengatakan, la yazalu aqwamun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Senantiasa ada beberapa orang yang selalu terlambat, selalu duduk di belakang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang ketinggalan. Fanas'allahu as-salamata wal afiyah wat tawfiq. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat, bersegera di dalam melakukan amal saleh, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang lain yang semakna dengan ini adalah firman Allah taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Na'am ibadallah, dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunannya. Dan kata ulama menjelaskan ayat ini, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya adalah bersegera melakukan hal-hal, sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabul maghfirati katsiratun ibadallah. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di antaranya yang paling asas, yang paling pokok adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada." Sesungguhnya aku benar-benar memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat kepada-Ku, beriman dan beramal saleh, lalu mendapatkan petunjuk. Na'am ibadallah, at-taubah labudda an takuna nasuha. Taubat itu harus berupa taubat nasuha, diikuti dengan meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita. Setelah kita meninggalkan maksiat, dosa dan pelanggaran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diikuti dengan iman dan amal saleh yang ditingkatkan. Di dalam hadis qudsi Allah taala berfirman menyebutkan bahwasanya barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Sebabun min asbabil maghfirah ibadallah. Istighfarlah kepada aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Na'am ibadallah. Tidak seorang pun dari kita yang bersih dari dosa. Semuanya memiliki kesalahan. Semuanya memiliki maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu selalu dan sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi bi yadihi, law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a bi qaumin wa la ja'a bi qaumin yudnibun." Fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Di antara kita tidak boleh seorang pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya yang luas. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang melakukan dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ini di antara sebab-sebab maghfirah ibadallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyyun, hendaknya mereka menjadi orang yang terdepan memperbanyak istighfar. Jangan terlalaikan dengan berbagai macam perkara. Qila wa qal wa madza at-takallum fi uyubin nas, dengan berbagai macam perkara yang melalaikan mereka, menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menggunjing saudara-saudara mereka. Istighfar ibadallah, perbanyak istighfar. Nabi alaihi salatu wasalam dalam satu kajian majelis sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat, fil majlisil wahid yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau mengucapkan istighfar ini lebih dari 70 kali. Na'am ibadallah. Dan juga yang lainnya dari sebab-sebab istighfar, sebab-sebab maghfirah, di antaranya adalah as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtinibal kaba'ir. Salat lima waktu antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratul lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa kita selama menjauhi dosa-dosa besar. Na'am ibadallah, hendaknya kita semua bersemangat mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada teladan yang baik untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal al-musara'atu ila al-khairat. Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat adalah panutan kita sekalian. Dalam hadis Abu Zar'ah riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam kata Abu Zar'ah, aku salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah salat Asar. Setelah beliau mengucapkan salam, qama musri'an, beliau bergegas berdiri. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di ila hujri ba'di azwajihi. Beliau bersegera berdiri menuju salah satu rumah istrinya dan melihat perkara tersebut, sesuatu yang tidak biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka beliau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ma'ruf. Namun kali ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak sempat berzikir. Setelah beliau salam, beliau bergegas menuju salah satu rumah istri, salah satu rumah dari istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah beliau keluar, beliau melihat manusia terheran-heran dengan apa yang beliau lakukan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sebabnya adalah beliau mengingat ada sedekah yang beliau ingat, kemudian beliau membenci untuk menundanya, tidak segera dibagi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membaginya. Perhatikan ibadah Allah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, semangat beliau segera di dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau. Ini adalah salah satu dars al-amal, pelajaran yang sifatnya praktek dari Nabi alaihi salatu wasallam, segera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian pula para sahabat, di antara mereka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Faqala Abu Bakr, "Ana." "Wa man asbaha minkum al-yawma 'ada maridan?" Faqala Abu Bakr, "Ana." "Man asbaha minkum al-yawma at'ama miskinan?" Faqala Abu Bakr, "Ana." Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, "Saya." Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, "Saya." Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah perkara-perkara tersebut berkumpul pada seseorang melainkan dia akan masuk surga dengannya. Perhatikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah sabbaqan bil khairat, orang yang semangat berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Kemudian para sahabat datang membawa harta mereka. Abu Umar radhiyallahu taala an ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata beliau, aku meninggalkan untuk mereka setengah dari hartaku. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, belum menjawab, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Demikian ibadallah, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam mengejarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam berlomba-lomba mengamalkan kebaikan. Dan juga sahabat yang lain di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yawm Uhud. Seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada peperangan Uhud. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasulullah, jika aku terbunuh di peperangan ini, di manakah aku akan berada? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fil jannah. Di syurga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi faqatala hatta qutil. Maka sahabat tadi melemparkan, membuang sisa khamr kurma yang sedang beliau makan. Beliau tidak sempat menghabiskannya. Beliau tidak menunggu lagi kurmanya habis. Faqatala hatta qutil. Kemudian beliau berperang sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Ini adalah teladan bagi kita sekalian ibadah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sabbaqan bil khairat. Al-musari'ina ila al-khairat. Innahu wali wadhalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in wa qimussalam.